Jangan sayang, lantaran itu torang dua mau berpisah. Ingatkah siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotorang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Lantaran nyana cuma dengan orang bercerita, dorang yang dah kasih yang dah suka torang dua baku sayang. Biar begini kita berhati nyanda mau balai, karena kita sayang, kita bercinta cuma panganan. Jangan sayang, lantaran itu torang dua mau berpisah. Ingat siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Oh, biar jotorang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Tapi hati nyanda mau balai, karena kita sayang, kita bercinta cuma parnana. Jangan sayang, siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotorang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Jangan sayang, ingatkah siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotorang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Oh, biar jotorang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri.